Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna Muhammadan عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, Rabu malam Kamis 27 Zulhijjah 1440 Hijriah, kita kembali duduk bersama di Masjid Imam Syafi'i Banjarmasin dalam sebuah kajian rutin membaca matan Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman, yang ditulis oleh Al-Imam Syaikhul Islam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala. Dengan membaca syarah matan Nawaqidul Islam, yaitu Durusun fi Syarhi Nawaqidul Islam, penjelasan pembatal-pembatal keislaman, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia, kita berdoa, Allahumma anfa'na bima'allamtana wa'allimna ma yanfa'una wazidna ilma. Wahai Allah, berikanlah manfaat dari ilmu yang Engkau ajarkan kepada kami, dan ajarkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, dan tambahkanlah kepada kami ilmu. Allahumma amin. Ahibati hafizakumullahu ta'ala, masih kita membicarakan An-Naqidus Tsani, yaitu pembatal Islam yang kedua yang dibawakan oleh penulis Al-Syeikh Al-Imam Mujaddid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab Tamimi rahimahullah. Beliau berkata, man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'ita yad'uhum wa yas'aluhum asy-syafa'ah wa yatawakkalu 'alaihim kafara ijma'an. Siapa yang menjadikan perantara antara dirinya dan Allah, ia berdoa kepadanya, meminta syafaat kepadanya, dan bertawakal kepadanya, maka ia telah kafir secara ijma'. Dan pada pertemuan yang ke-6 kita sudah membahas syubhat yang menyatakan bahwasanya syubhat yang ke-4 bahwa orang-orang yang membolehkan bertawassul, orang-orang yang membolehkan menjadikan perantara antara Allah dengan makhluk, maka mereka mempunyai syubhat yaitu menjadikan perantara tersebut, maksudnya adalah tawassul. Dan ini sudah kita bahas panjang lebar tentang tawassul yang diperbolehkan dan tawassul yang tidak diperbolehkan. Kemudian penulis di sini menyatakan wa yas'aluhumus syafa'ah, meminta syafaat kepada mereka. Artinya barang siapa yang meminta syafaat kepada perantara-perantara tersebut. Meminta syafaat kepada perantara-perantara tersebut yang dijadikan sebagai perantara antara makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka perbuatan ini adalah sebuah kesyirikan dan kekufuran. Barang siapa yang menjadikan perantara antara seorang makhluk dengan Allah, maka kemudian ia meminta syafaat kepada perantara tersebut, maka ia kafir secara ijma. Oleh karenanya, penulis pada kesempatan kali ini menyebutkan tentang syafaat, karena disebutkan oleh ataupun syarah maksud saya Syekh Saleh Fauzan menyebutkan tentang syafaat. Karena di dalam pembatal yang kedua disebutkan barang siapa yang menjadikan perantara-perantara antara dirinya dan Allah, ia berdoa kepada perantara tersebut, ini sudah kita bahas, ia meminta syafaat kepada perantara tersebut, ini akan kita bahas. Ia, yaitu si makhluk ini yang menjadikan perantara antara dirinya dengan Allah, ia meminta syafaat kepada perantara tersebut agar bisa sampai kepada Allah, agar bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka perbuatan ini adalah sebuah kekafiran, sebuah kesyirikan secara ijma'. Oleh karenanya penulis atau pensyarah maksud saya Syekh Saleh Fauzan hafizahullah taala, beliau akan menyebutkan tentang syafaat. Ya, beliau akan menyebutkan tentang syafaat. Penulis mengatakan wasyafa'atu haqqun. Syafaat adalah benar adanya. Ini merupakan akidah bagi seorang muslim bahwa syafaat adalah benar adanya. Dan ini adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan yang mengingkari syafaat berarti dia mengingkari Al-Quran dan mengingkari hadis yang telah menegaskan tentang keberadaan syafaat tersebut. Sedangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka meyakini tentang syafaat, mengakidahi tentang syafaat, meyakini di dalam hati tanpa ada keraguan sedikit pun di dalamnya bahwa benar adanya syafaat. Sebelum saya bahas masalah syafaat adalah benar adanya, lebih baik kita menerangkan dulu apa itu syafaat. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, syafaat secara bahasa diambil dari kitab Lisanul Arab, mushtaqqatun minasyafa' alladhi huwa ghairul witr. Syafaat diambil dari kata asy-syafa', asy-syafa', yang dia adalah selain bilangan ganjil, selain bilangan ganjil. Ai anna asy-syafa' huwa az-zauj alladhi aqsul witr 'inda al-idlaq. Syafa' adalah pasangan yang merupakan kebalikan dari ganjil. Pasangan yang merupakan kebalikan dari ganjil. Ada istilah al-musyaffar. Fa-nya berharokat fathah. Al-musyaffar. Maka maksudnya adalah alladzi yaqbalu syafa'ah. Dialah orang yang menerima syafaat. Ada istilah yang lain, al-musyaffi'. Alladzi yaqbalu syafa'ah. Alladzi yuqbalu syafa'atuhu. Yang diterima syafaatnya. Al-musyaffi' dengan al-musyaffa'. Al-musyaffi' adalah alladhi yaqbalu syafa'ah. Wal-musyaffa' alladhi yuqbalu syafa'atuhu. Al-musyaffi' dengan harokat fathah, kasrah pada fa'nya adalah yang menerima syafa'at. Dan musyaffa' fathah pada fathah fa'nya adalah yang diterima syafa'atnya. Ini poin pertama kita ingin bahas adalah pengertian syafaat. Secara bahasa, dia adalah kebalikan dari al-witr dan berasal dari kata asy-syafa. Al-witr artinya ganjil, asy-syafa artinya genap atau berpasangan. Kemudian di sana nanti ada istilah al-musyaffa, harokat pada fa-nya fathah. Al-musyaffa, maka ini maksudnya adalah alladhi yuqbalu syafa'atuhu, yang diterima syafaatnya. Di sana ada istilah al-musyaffi', fa'nya berharokat kasrah. Alladhi yaqbalu asy-syafa'ah. Yang menerima syafaat. Itu secara bahasa. Adapun secara istilah syariat, secara terminologi syariat, maka syafaat artinya adalah su'alu at-tajawuzi anil ghair. yang artinya memohon pengampunan dosa atas orang lain. Berarti mekanisme syafaat di situ ada beberapa faktor. Pertama, al-musyaffa. Yang memberi syafaat, atau bahasanya di sini yang apa? Yang diterima syafaatnya. Kemudian ini meminta kepada Allah Jalla fi'ula. Kemudian meminta, memohon pengampunan, musyaffa, memberikan pengampunan, memohon pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa, atas nama siapa? Al-musyaffi'. Ya, nanti Allah Subhanahu wa taala mengampuni al-musyaffi', yaitu yang menerima apa? Syafaat. Nah, nanti antara ini dengan ini ada syarat-syaratnya. Ada syarat-syaratnya. Beginilah proses syafaat di hari kiamat. Baik. Yang terjadi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah adalah yang memberi syafaat, ini kan kita pembatal keislaman yang kedua. Kata penulis, Syekh Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahab Tamimi rahimahullah, siapa yang menjadikan perantara antara seseorang, anggap si fulan, antara si fulan dengan Allah. Si fulan berdoa kepada ini, atau si fulan meminta syafaat kepada ini, maka ia telah kafir secara ijma. Ya, maka ia telah kafir secara ijma. Jadi si fulan ini mintanya ke sini, si fulan ini mintanya ke sini. Padahal syafaat yang benar bagaimana? Mintanya kepada siapa? Allah. Agar nanti turun izin dari Allah Subhanahu wa taala dan ridha dari Allah untuk diampuni orang ini. Ini tidak, dia minta ke sini. Mintanya berarti ke siapa? Ke makhluk. Mintanya ke makhluk. Agar untuk apa minta ke makhluk? Agar dia bisa mendekat kepada siapa? Allah. Itu tujuannya. Perbuatan yang seperti ini, minta kepada makhluk syafaat agar bisa dekat-dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah menyebabkan kekufuran dan kesyirikan. Kenapa? Karena berarti si fulan telah berdoa kepada orang ini. Sedangkan doa milik siapa? Allah. Paham ya, para ikhwah? Nah, inilah pengertian syafaat. Secara bahasa, secara terminologi syar'i, proses syafaat di akhirat seperti itu. Sedangkan yang disebutkan oleh Syekh Al-Mujaddid adalah ada seorang manusia, dia menjadikan antara dia dengan Allah perantara. Nanti manusia ini minta kepada ini agar mendekatkan dirinya kepada Allah atau agar menyampaikan hajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut dengan kesyirikan, kekufuran secara ijma. Kenapa? Karena berarti si fulan telah berdoa kepada makhluk, sedangkan doa adalah milik Allah Jalla wa Ala. Paham? Jadi, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk menambahi catatan antum, syafaat secara bahasa tadi diambil di dalam kitab Lisanul Arab, salah satu kitab kamus besar bahasa Arab, mustaqqatun minasyafa'. Diambil dari kata asyafa', alladhi huwa ghairul witr, yang mana dia adalah bukan dari bilangan ganjil. Ai anna asy-syafa'a huwa az-zauj alladhi huwa aqsu al-witr 'inda al-idlaq. Yang dimaksud bahwa syafa' adalah pasangan yang mana dia kebalikan dari bilangan ganjil secara penyebutan mutlak. Baik. Kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sana ada pengertian yang lain. Ini secara bahasa juga disebutkan oleh Ar-Raghib Al-Asfahani dalam kitab Al-Mufradat fi Alfadhil Quran, asy-syaf'u dhammu syai' ila mithlihi. Syafa' secara bahasa adalah menggabungkan sesuatu kepada yang semisal dengannya. Ini secara bahasa, menggabungkan sesuatu kepada yang semisal dengannya. Ini secara bahasa. Baik. Sekarang, tadi kita katakan, syafaat secara terminologi syar'i adalah memohon ampunan atas orang lain. Memohon ampunan atas orang lain. Kalau ingin pengertian secara terminologi syar'i yang lebih gamblang, bisa juga dengan kata-kata seperti ini. Sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Al-Hayatul Akhirah, bahwa syafaat adalah talabur rasul Muhammadun sallallahu alaihi wasallam aw ghairihi minallahi fid daril akhirah husul manfaatin li ahadin minal khalq. Artinya permintaan Rasulullah, lihat di situ, al-musyaffa, permintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau selainnya dari makhluk kepada Allah di kehidupan akhirat untuk bisa memberikan manfaat kepada seseorang dari makhluk. Nah, ini bahasa yang mudah. Permintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau selainnya. Jadi yang minta itu siapa? Yang minta siapa? Rasulullah. Atau selainnya. Siapa selainnya? Nanti kita akan sebutkan. Ada kedua orang tua, ada malaikat, ada orang-orang saleh, ada para nabi. Permintaan Rasulullah SAW. Atau selainnya. Kepada Allah di kehidupan akhirat. Untuk memberikan manfaat kepada seorang makhluk. Untuk memberikan manfaat kepada seorang makhluk. Gambarannya seperti tadi. Rasulullah minta kepada Allah untuk orang si musyafi' tadi. Agar musyafi' tadi mendapatkan manfaat. Manfaatnya apa? Diampuni dosanya, dimasukkan ke dalam surga, dan semisalnya. Itu pengertian yang lain. Tetapi yang mudah sering saya pakai ini. Su'alullah at-tajawuza 'anil ghair. Yang artinya memohon kepada Allah ampunan untuk orang lain. Jadi yang memohon adalah Rasulullah atau selain Rasulullah. Memohon kepada siapa? Allah. Yang dimohon apa? Ampunan. Untuk siapa? Untuk orang lain. Orang lain ini siapa? Siapa saja. Dari kaum muslimin, terutama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham sekarang makna syafaat? Baik. Sekarang di sini Syekh mengatakan wasyafa'atu haqqun. Syafaat adalah benar adanya. Para ikhwah dirahmati oleh Allah, seperti yang saya ungkap tadi, syafaat merupakan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang menyimpang dari akidah ini adalah kebanyakan dari ahlu bid'ah. Seperti kaum Khawarij, Mu'tazilah, dan Zaidiyah. Tiga kelompok ini yang mengingkari syafaat. Adapun Ahlu Sunnah, maka mereka menetapkan syafaat. Ya, mereka menetapkan syafaat. Yang mengingkari dari Ahlu Bid'ah, diantaranya kaum Khawarij dan Mu'tazilah. Kaum Khawarij dan Mu'tazilah, nanti ada sebabnya sebenarnya. Tapi saya takut masuk dalam sebab nanti antum bingung. Tapi enggak apa-apa, saya sebutkan. Mudah-mudahan yang paham-paham, yang tidak paham ya sabar. Karena bukan itu tujuan kita. Kenapa kaum Khawarij menolak syafaat? Karena menurut mereka, iman la yatazazza. Iman itu satu kesatuan. Tidak bisa berubah. Orang, seorang manusia, imma dia mukmin atau kafir. Dan kalau dia mukmin pasti surga, kalau dia kafir pasti neraka. Tidak ada lagi orang masuk neraka kemudian bisa keluar. Ini menurut kaum Khawarij enggak masuk akal mereka. Itu pendapatnya kaum Khawarij. Karena iman menurut kaum Khawarij dan Mu'tazilah adalah syai'un wahid, satu kesatuan, tidak bisa berubah. Seorang manusia imma dia mukmin atau dia kafir. Mukmin di surga, kafir di neraka. Tidak ada orang yang masuk neraka kemudian bisa keluar gara-gara syafaat. Maka kalau ada syafaat, ini tidak bisa diterima. Paham ini pada ikhwah? Yang paham, paham yang. Nah, Mu'tazilah juga begitu. Zaidiyah hampir mengikuti kaum Khawarij. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan siapa yang masuk ke dalam neraka tidak akan keluar darinya. Tidak ada akan keluar darinya baik dengan syafaat atau dengan selainnya. Dan menurut mereka juga siapa yang masuk ke dalam surga tidak akan masuk ke dalam neraka. Ya. Dan menurut mereka juga, tidak, siapa yang masuk neraka tidak akan masuk ke dalam surga. Tidak mungkin terkumpul dalam diri seseorang bisa masuk dua tempat. Imma surga atau neraka. Sekilas benar. Itulah syubhat. Dan yang hanya bisa menjawab adalah orang-orang yang dalam keilmuannya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana menjawab mereka ini? Sebelumnya saya ingin mengatakan bahwasanya mereka ini mempunyai dalil bahwa syafaat tidak ada. Mereka mengingkari syafaat dan mereka mempunyai dalil. Di antara dalil mereka, surat Al-Baqarah ayat 48. Jadi antum tulisnya begini. Syafaat benar adanya. Dan ini adalah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang mengingkari syafaat adalah Ahlul Bid'ah. Di antaranya Khawarij, Mu'tazilah, Zaidiyah. Kemudian antum tulis lagi. Dalil orang-orang yang mengingkari keberadaan syafaat. Satu, surat Al-Baqarah ayat 48. Dalil orang-orang yang mengingkari keberadaan syafaat, surat Al-Baqarah ayat 48. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaqu yawman la tajzi nafsun 'an nafsin syai'an wa la yuqbalu minha syafa'ah wa la yu'khadhu minha 'adlun wa la hum yunsarun." Takutlah kepada suatu hari yang seseorang tidak akan bisa memberikan manfaat sedikit pun kepada orang lain dan tidak diterima darinya syafaat apapun. Inti pendalilannya ketika Allah berfirman, surat apa tadi? Al-Baqarah. Wala yuqbalu minha syafa'atun. Lihat di sini. Ini peniadaan. Apabila ada peniadaan, kemudian setelahnya ada syafaat, kata nakirah. Ada un, tanwin. Maka menunjukkan kepada keumuman. Artinya tidak diterima darinya, dari seorang pun, syafaat apapun. Bayangkan dalilnya Quran. Qurannya tidak salah. Dan secara bahasa tepat. Siapa yang hendak jadi khawarij? Adzan sudah? Adzan? Belum? Oh, sudah. Silakan adzan dulu. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة Ya. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan sampai iqamat. Jadi dalil mereka adalah surat Al-Baqarah ayat 48. Begitu jelas di dalam ayat tersebut Allah berfirman, "Wala yuqbalu minha syafa'ah." Dan tidak diterima darinya satu syafaat pun. Kata mereka, ini peniadaan mutlak. Keumuman syafaat tidak akan diterima. Begitu juga disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 123. Allah berfirman hampir sama ayatnya, "Wattaqu nafsun wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha 'adlu wa la tanfa'uha syafa'atun wa la hum yunsarun." Takutlah sebuah hari yang seseorang tidak akan bisa memberikan manfaat sedikit pun kepada orang lain, dan tidak akan diterima darinya keadilan, dan tidak akan bermanfaat untuknya syafaat apapun. Tidak akan bermanfaat untuknya syafaat apapun. Dan mereka tidak akan diberikan pertolongan. Surat Al-Baqarah ayat 123. Begitu juga dalam surat Al-Baqarah ayat 254. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wa la khullatun wa la syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun." Al-Baqarah 254. Wahai orang-orang yang beriman, sedekahkanlah dari apa saja yang kami berikan rezeki kepada kalian sebelum datang suatu hari yang tidak ada jual beli di dalamnya. Tidak ada kekasih yang bisa menolong di dalamnya. Tidak ada syafaat apapun yang bisa menolong di dalamnya. Lihat di situ. Wala syafa'ah. Al-Baqarah 254. Ayat, satu ayat sebelum surat ayat kursi. Karena ayat kursi Al-Baqarah 255. Begitu juga surat Ghafir ayat 18. Lihat subhanallah. Syubhat. Subuhat ayatnya banyak, dalilnya, dalil dari ayat banyak. Gimana orang tidak tertipu? Ya. Tapi yang tadi, yang hanya bisa menjawab orang-orang yang berilmu yang dalam ilmunya. Surat Ghafir ayat 18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma lidh-dhalimin min hamimin wala syafi'in yuta'." Orang-orang yang zalim tidak memiliki teman dekat di hari kiamat. Teman yang bisa memberikan syafaat yang ditaati di hari kiamat. Siapapun teman tersebut. Begitu juga disebutkan dalam surat Al-Mudathir ayat 48. Al-Mudathir ayat 48. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in." Maka tidak akan bermanfaat untuk mereka syafaat orang-orang yang memberikan syafaat siapapun dia. Al-Mudathir ayat 48. Kalau orang mendengar syubhat seperti ini, dalil dari Al-Quran, banyak dalilnya, dalilnya begitu tegas, maka bisa-bisa dia jadi khawarij mu'tazilah. Ya. Maka ahibati hafizakumullah ta'ala, jawabannya ada dua. Menjawab syubhat ini. Tiga jawabannya. Yang pertama, syafaat benar adanya berdasarkan dalil dari Al-Quran dan hadis-hadis yang mutawatir. Jawabannya atas syubhat ini, syubhat kaum apa tadi? Khawarij dan Mu'tazilah serta Zaidiyah. Bahwasanya syubhat ini dibantah dengan dalil dari Al-Quran dan hadis-hadis yang mutawatir, banyak yang menyebutkan tentang syafaat. Dalil-dalil nakli dari Al-Quran dan hadis-hadis yang mutawatir, banyak yang menyebutkan syafaat. Di antaranya Al-Baqarah ayat 255. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Siapakah yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah? Maksudnya mintakan ampun di sisi Allah untuk orang yang diberikan syafaat. Tidak ada yang bisa kecuali dengan izin Allah. Maksudnya al-musyaffa' yang meminta syafaat, yang diterima syafaatnya, itu bisa mintakan syafaat, bisa mintakan ampun untuk orang lain ketika datang izin dari Allah. Ini menunjukkan bahwa adanya syafaat. Paham? Ya. Dalil yang lain, surat An-Najm ayat 26. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kam min malakin fis samawat la tughni syafa'atuhum syai'an illa mim ba'di an ya'dzana Allahu liman yasha'u wa yarda." Berapa banyak malaikat di langit, syafaat mereka tidak bermanfaat sedikit pun di sisi Allah. Kecuali, lihat, tidak manfaat kecuali. Berarti ada manfaatnya. Setelah pengecualian, setelah diizinkan oleh Allah untuk siapa saja yang dikehendaki oleh Allah dan diridhoinya. Paham ini? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun hadis-hadis kita akan sebutkan nanti. Sepertinya kita akan berhenti lama pada syafaat ini. Karena ketika kitab Tauhid, kita belum membahas tentang syafaat begitu dalam. Betul tidak? Ya. Maka ini kesempatan kita untuk membahas tentang syafaat. Tapi resikonya pembacaan kitabnya jadi lambat. Tapi tidak mengapa. Jadi jawaban pertama, dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis-hadis yang mutawatir begitu banyak menyebutkan tentang keberadaan syafaat di hari kiamat. Dalil yang kedua, atau bantahan yang kedua maksud saya, adalah yang dimaksud tidak ada dan tidak diterima syafaat dari seorang pun, maksudnya adalah untuk orang-orang musyrik. Yang dimaksud tidak diterima syafaat dan tidak ada syafaat sedikit pun adalah maksudnya untuk orang-orang musyrik. Karena Allah tidak akan memberikan ridha agar orang musyrik diampuni oleh Allah. Tidak akan. Kan tadi mekanismenya ada yang meminta kepada Allah dan ada yang diberikan oleh Allah. Allah tidak akan memberikan ampunan kepada orang yang apa? Yang musyrik. Maka inilah yang dimaksud la yuqbalu minha syafa'ah. Tidak diterima darinya syafaat. Artinya siapapun yang ngasih syafaat tidak akan diampuni oleh Allah. Siapapun yang minta kepada Allah tidak akan dikasih oleh Allah ampunan. Kenapa? Karena orang ini tidak diridhai oleh Allah. Kenapa tidak diridhai oleh Allah? Karena dia musyrik. Ini jawaban yang kedua. Bahwa yang dimaksud tidak ada syafaat atau tidak diterima syafaat untuk orang musyrik. Seperti tadi dalam surat terakhir tadi, surat apa? Surat Al-Mudaththir ayat 48. Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Syafaat siapa saja tidak akan bermanfaat untuk siapa? Orang musyrik, enggak manfaat. Mau malaikat Jibril yang datang kepada Allah, "Ya Allah, ampuni Abu Jahal." Terima enggak? Yang datang Jibril. Kira-kira Allah mengampuni enggak? Yang datang Nabi Muhammad SAW, "Ya Allah, ampuni Fir'aun." Diterima enggak? Enggak. Itu maksudnya, فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَتُشْ Syafaat siapapun tidak akan bermanfaat jika diberikan kepada orang musyrik. Jawaban kedua. Jawaban yang ketiga. Yang dimaksud tidak ada syafaat adalah syafaat yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Lihat jawabannya. Yang ketiga, beda dengan yang kedua. Meskipun kata-katanya hampir sama. Yang dimaksud tidak diterima syafaat adalah syafaat yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Inilah yang kita maksud. Yang pembatal kedua. Jadi ada Allah, ada perantara, ada si makhluk. Makhluk ini minta kepada siapa? Perantara. Kemudian dengan anggapan perantara ini nanti mendekatkan hajatnya si makhluk, mendekatkan kedudukannya si makhluk. Inilah yang disebut syafaatnya ditolak. Tidak diterima. Fama tanfa'hum syafa'atus syafi. Syafaat yang seperti ini tidak akan bermanfaat. Kenapa? Karena syafaatnya yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan kesyirikan. Paham ini pada ikhwah? Apa bedanya yang kedua, Ustaz? Yang bedanya yang kedua jelas. Yang kedua apa? Orang yang mendapatkan syafaat adalah orang musyrik. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga yaitu maksud dari syafaat yang ditolak. Maksud tidak ada syafaat pada hari kiamat adalah syafaat yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Bagaimana syafaat yang dilakukan oleh orang-orang musyrik? Menjadikan antara makhluk dengan Allah apa? Perantara. Mereka berdoa kepada perantara tersebut. Minta kepada perantara tersebut agar menyampaikan hajat mereka, agar mendekatkan mereka di sisi Allah. Ini yang dimaksud fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'. Syafaat siapapun tidak akan bermanfaat di sisi Allah. Kalau begini caranya, la yuqbalu minha syafa'ah, tidak akan diterima darinya syafaat. Kalau begini caranya. Paham ini para ikhwan? Itu jawaban atas kaum Khawarij, Mu'tazilah dan Zaidiyah. Paham tum? Baik. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Kita salat Isya dulu. Sallallahu alaihi wa Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Mubarak ala abdihi wa rasulihi nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memudahkan kita untuk salat Isya secara berjamaah. Semoga seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ahibati hafizakumullah, bapak ibu saudara saudari yang saya cintai karena Allah. Kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh penulis sesudah kita mempelajari bahwa asy-syafa'atu haq, syafaat adalah benar adanya. Jadi penggalan kalimat yang begitu pendek tadi penjelasannya kita sudah jelaskan mudah-mudahan secara detail tadi. Walakinnaha la tutlabu minal amwat wa innama tutlabu minallah. Tapi syafaat tidak bisa dimintakan dari orang yang sudah meninggal. Syafaat tidak bisa dimintakan dari orang yang sudah meninggal. Tapi dimintakan kepada Allah. Seperti yang saya gambar tadi. Ya. Orang yang ingin meminta ampunan untuk orang lain, mintanya kepada siapa? Allah. Bukan mintanya kepada orang mati. Ya. Bukan mintanya kepada orang yang sudah mati. Taqul Allahumma syafi' fiyya nabiyyaka. Dengan mengucapkan ya Allah. Lihat di situ. Yang diminta siapa? Allah. Ya Allah. Berilah syafaat kepadaku melalui nabimu. Artinya kita minta kepada Allah agar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti memintakan kepada Allah ampunan untuk kita. Itu maksudnya. Jadi mintanya kepada Allah. Bahkan mintanya kepada Nabi pun tidak boleh. Kalau saat sekarang. Kalau nanti di hari kiamat ada namanya asy-syafa'atul 'uzma. Syafaat yang paling agung. Maka pada saat itu seluruh manusia akan minta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita sekarang di dunia, maka tidak. Mintanya kepada siapa? Allah. Agar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak di hari kiamat memintakan ampunan kepada Allah untuk kita. Itu yang benar. Allahumma syafi' fiyya ibadakas salihun. Yang artinya, berilah syafaat kepadaku, ya Allah, melalui hamba-hambamu yang saleh. Jadi mintanya kepada Allah. Agar wali-wali Allah nanti meminta ampunan kepada Allah untuk kita. Orang-orang saleh memintakan ampunan kepada Allah untuk kita. Kedua orang tua memintakan ampunan kepada Allah untuk kita. Seperti itu. Mintanya kepada siapa? Kepada Allah. Kemudian penulis mengatakan, "Fala taqif 'indal qabr." Janganlah berdiri di kuburan atau di sisi kuburan. Ya, wa taqul. Ini kurang tepat untuk terjemahannya. Janganlah berdiri di sisi kuburan. Karena tidak mungkin orang berdiri di kuburan. Janganlah berdiri di sisi kubur. Wa taqul ya fulan au ya Rasulullah isfa'li. Li'annahu la yutlabu minal mayti syai'un. Wahai fulan, atau wahai Rasulullah, berilah syafaat kepadaku. Enggak begitu caranya. Kita sekarang di dunia, tidak begitu caranya. Ya, kita datang ke kuburan seseorang yang dianggap wali, kemudian kita katakan, wahai wali, berilah syafaat kepadaku. Ini tidak bisa. Tapi mintanya kepada siapa? Allah. Ya Allah, berilah syafaat wali ini kepadaku. Artinya agar wali ini nanti memintakan ampunan kepada engkau ya Allah untukku. Seperti itu. Begitu juga ya Allah berilah syafaat Rasulmu kepadaku. Maksudnya ya Allah jadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti di akhirat memintakan ampun kepada engkau untukku. Nah ini. Itu yang benar para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun berdiri di sisi kuburan kemudian mengucapkan wahai fulan atau wahai Rasulullah berikanlah syafaat kepadaku, maka ini tidak benar. Kenapa? Li'annahu la yutlabu minal mayti syai. Karena orang-orang yang sudah meninggal tidak bisa dimintai sesuatu apapun. Yang sudah meninggal tidak bisa dimintai. Nah, di sini nanti ada syubhatnya. Mereka, karena kita katakan mereka itu sudah meninggal, maka mereka mengatakan bahwa wali Allah belum meninggal. Rasulullah belum meninggal. Itu tujuannya. Jadi untuk menggolkan akidah mereka agar bisa meminta kepada orang yang sudah meninggal. Mereka sebutkan syubhat bahwa ini wali Allah tidak meninggal. Kuburannya ada 9. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum meninggal. Bisa bertemu dengan Rasulullah, berjanjian dengan beliau dimanapun, kapanpun sesuai dengan kehendaknya. Kalau sudah karam lawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini pada ikhwan yang dirahmati Allah. Jadi tujuannya di situ. Kenapa mereka getol sekali menguatkan akidah bahwa Rasulullah SAW belum wafat atau bisa ditemui dalam keadaan jaga? Tujuannya itu. Karena kalau seandainya kita katakan mereka setuju bahwa tidak bisa orang meninggal dimintai, setuju mereka. Makanya mereka merubah akidah itu bahwa wali-wali Allah ahya fi kuburihim. Mereka hidup di kuburan mereka. Wali-wali Allah adalah orang yang la taqulu liman yuqtalu fi sabilillah amwat, bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan engkau katakan orang-orang yang mati di sisi Allah itu mati, tetapi mereka hidup di sisi Allah, mereka diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu. Hidup kata mereka. Makanya karena hidup berarti bisa berinteraksi. Nah itu. Jawabannya mudah atas hal ini. Kehidupan mereka tidak sama dengan kehidupan di dunia. Hidup mereka, iya benar. Para mujahid, orang-orang siddiq, para nabi, para rasul hidup di alam barzakh lebih mulia kehidupan mereka dibandingkan dari wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Para nabi lebih mulia dibandingkan dari wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Betul, tetapi hidupnya di alam barzakh. tidak ada hubungannya dengan alam dunia. Itu para ikhwan. Wa innama yutlabu minallah. Tetapi Allah lah yang bisa dimintai sesuatu. Wasyafa'atu mulkun lillah wa laysat milkan lighairi. Nah ini bantahan yang kedua. Yaitu syafaat adalah milik Allah, tidak dimiliki oleh selainnya. Ya. Jadi kalau ada yang bertanya, kenapa kita tidak diperbolehkan untuk minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekarang syafaat? Atau kenapa kita tidak diperbolehkan minta kepada orang-orang saleh sekarang syafaat? Maka jawaban kita yang pertama, bahwa meminta itu adalah bahagian dari doa. Dan doa hanya bisa diperuntukkan kepada Allah semata. Ad-du'a huwal ibadah. Doa inti ibadah. Dan ibadah tidak bisa diberikan kecuali kepada Allah. Allah berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ibadah milik Allah. Makanya Allah namanya Allah karena zatul uluhiyah. Allah namanya Allah karena zat yang mempunyai uluhiyah. Uluhiyah adalah semua jenis peribadatan. Itu jawaban pertama. Jawaban yang kedua ini yang disebutkan oleh Syekh sekarang. Bahwa syafaat itu milik Allah. Bukan milik orang yang sudah mati. Seberapapun kedudukannya. Apa dalilnya? وَالشَّفَاعَةُ لِلَّهِ جَمِيعًا. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, dan syafaat adalah milik Allah seluruhnya. Sebagaimana, ayatnya agak keliru saya ucapkan. قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا. Surat Az-Zumar ayat 44. Katakan wahai Muhammad, hanya milik Allah syafaat seluruhnya. Kalau seandainya syafaat seluruhnya milik Allah, maka harusnya diminta siapa? Allah, bukan orang yang sudah mati. Ya. Jadi kalau ada yang bertanya, mengatakan bahwa kenapa tidak boleh minta kepada Rasulullah syafaat? Bukankah nanti di akhirat Rasulullah SAW yang memberikan syafaat? Kenapa kita tidak boleh minta syafaat kepada orang-orang saleh? Bukankah mereka nanti memberikan kita syafaat? Maka jawabannya tadi dua. Yang pertama apa para ikhwan? Bahwasanya meminta syafaat itu bagian dari doa. Dan doa hanya boleh diberikan kepada Allah. Jawaban yang kedua apa? Syafaat hanya milik Allah. Maka tidak boleh diminta kecuali hanya dari Allah. Qul lillahi syafa'atu jami'an. Katakan wahai Muhammad, hanya milik Allah syafaat seluruhnya. Surat Az-Zumar ayat 44. Naam. Para ikhwah, ahibati hafizakumullahu ta'ala. Sekarang kita membaca yang disebutkan oleh penulis, yaitu syarat syafaat. Wa la takunu illa bi syartain. Syafaat tidak akan terjadi kecuali dengan dua syarat. Syafaat tidak diperoleh kecuali dengan dua syarat. Asyartul awal, syarat yang pertama, an ya'zanallah. Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkan. Ya, maksudnya mengizinkan untuk siapa? Kita tulis ya. Di sini ada proses syafaat. Ada Allah Azza wa Jalla. Kemudian di sini ada ya. Al apa tadi? Musyaffa. Di sini ada al Musyaffi'. Nama lain dari Al-Musyaffa' bisa Asy-Syafi'. Intinya yang memberi syafaat, atau bahasa lain yang meminta ampunan. Paham? Kemudian nama lain di sini, ya, nama lainnya Al-Mashfu'ulah. Yang diberi syafaat, atau nama lainnya yang mendapat apa? Ampunan. Itu yang meminta ampunan, ini yang mendapat ampunan. Baik. Sekarang syarat syafaat yang pertama adalah apa tadi disebutkan Syekh? Izin dari Allah. Siapa yang dapat izin di sini? Asy-Syafi' atau Al-Mashfu'ulah? Al-Mashaffa' atau Al-Mushaffi'? Hah? Al-Asy-Syafi' atau Al-Mushaffa'? Ini harus dapat izin. Harus dapat izin dari siapa? Allah. Ini jawaban ketiga, kenapa kita tidak boleh minta syafaat sekarang kepada Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah belum dapat izin untuk memberikan syafaat. Karena masih di dunia, belum akhirat. Itu jawaban ketiga. Jawaban pertama tadi apa? Meminta syafaat adalah doa, dan doa hanya diberikan kepada Allah. Jawaban yang kedua apa? Syafaat hanya milik Allah. Jawaban yang ketiga apa? Bahwa Rasulullah atau siapapun yang memberikan syafaat, siapapun yang memintakan ampun, belum diberi izin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini syarat yang pertama. Harus dapat izin. Artinya Asy-Syafi' Al-Musyaffa' yang memberi syafaat, yang meminta ampunan, harus dapat izin dari Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang kedua, an yakuna al-mashfu'u fihi min ahli tauhid. Artinya syarat yang kedua, orang yang diberi syafaat adalah golongan orang yang bertauhid. La yakunu musyrikan. Tidak atau bukan orang yang musyrik. Ini juga Pak, kenapa di dalam kitab Tauhid kita pernah membahas sebuah bab yang sangat agung. Al-khawfu minasyirik. Takut kepada kesyirikan. Kenapa harus takut? Khawatir kita terperosok ke dalam kesyirikan, baik syirik kecil atau syirik akbar. Karena orang yang melakukan kesyirikan tidak akan mendapatkan syafaat. Maka harus khawatir kita. Ya, tidak akan mendapatkan syafaat. Kalau dia mati di atas kesyirikan, belum bertobat di atasnya, belum bertobat darinya, maka tidak akan mendapatkan syafaat sedikit pun. Siapapun tidak akan bermanfaat. Makanya kita katakan tadi, jawaban untuk orang-orang Mu'tazilah, Khawarij, Zaidiyah, bahwasanya syafaat yang ditolak adalah syafaat yang diberikan kepada orang musyrik. Karena Allah tidak ridha kepada orang musyrik. Maka berarti, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, syarat yang kedua adalah di sini. Allah meridhai ya. Al musyaffi, atau orang yang diberi syafaat. Allah harus ridho kepada ini. Syarat diridhoi oleh Allah apa? Syaratnya tauhid. Tidak melakukan kesyirikan sedikit pun. Ya. Dalil dua hal ini. Dalil dua hal ini nanti akan disebutkan oleh penulis begitu banyak. Saya akan tambahkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah syarat yang lain. Penulis atau pensyarah Syekh Al-Allamah Dr. Saleh Fauzan hafizahullah taala menyebutkan dua syarat. Saya tambahkan yaitu ridha Allah terhadap syafi'. Syarat yang ketiga. Ridha Allah terhadap syafi'. Ridha Allah terhadap syafi'. Ini syarat yang ketiga. Jadi kalau seandainya ingin memberikan syafaat, ingin meminta ampunan kepada Allah untuk si fulan, ingin memberikan syafaat, minta kepada Allah untuk si fulan, maka Allah harus ridha kepada orang ini. Nabi Muhammad SAW diridhai oleh Allah, para malaikat diridhai oleh Allah, orang-orang saleh diridhai oleh Allah, kedua orang tua. Kalau seandainya ingin doanya orang tua manfaat untuk anaknya nanti, maka orang tuanya harus diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini syarat yang ketiga. Syarat yang keempat masih di sini juga. Pemberi syafaat bukan tukang laknat, karena dalam hadis nanti ada orang-orang yang suka melaknat, maka tidak akan menjadi pemberi syafaat nanti di hari kiamat. Ya, yang suka mencaci, memaki, melaknat, maka ini tidak akan menjadi pemberi syafaat nanti pada hari kiamat. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Darda radhiyallahu an, innal la'anin la yakunu syufa'a wala syuhada'a yawmal qiyamah. Orang-orang yang suka melaknat, mencaci, ya, memaki, maka mereka tidak akan menjadi pemberi syafaat, tidak akan menjadi saksi pemberat pahala pada hari kiamat. Nah, Allah tidak suka orang yang suka melaknat, mencaci, maki, melaknat, menghina orang lain, merendahkan orang lain. Nah, ini hati-hati. Harus syarat empat ini terpenuhi. Syarat yang pertama berkaitan dengan asy-syafi' atau al-musyaffa', yaitu orang yang memberikan syafaat. Orang yang memintakan ampun harus dapat izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu dalilnya adalah ayat kursi Al-Baqarah ayat 255. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idzni. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah. Harus ada izin. Sebelum ada izin enggak bisa beri syafaat. Makanya tidak boleh minta kepada Rasulullah SAW sekarang syafaat. Kenapa? Karena Rasulullah SAW sekarang belum diizinkan. Kapan diizinkannya? Nanti di hari kiamat, ketika manusia sudah terkumpul di padang mahsyar, kemudian mereka pergi kepada para nabi meminta agar di agar para nabi tersebut meminta kepada Allah agar dimulai hisab, karena tidak ada nasib, cuma berdiri di atas matahari sekitar 1 mil saja, 1.6 kilometer saja. Tidak pakai baju, tidak memakai alas kaki, tidak terkhitan, tidak ada satu tiang pun, tidak membawa apa-apa. Yuhsyarun nasu yaumal qiyamah hufatan, uratan, ghurlan, buhman. Manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan hufat, tidak memakai alas kaki. Urat, tidak memakai sehelai benang pun telanjang. Ghurlan, tidak terkhitan. Buhman, hadis riwayat Imam Ahmad, tidak membawa apa-apa. Di padang yang tidak ada satu tiang pun, kecuali untuk 7 orang yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia bingung. Pergi ke Nabi Ibrahim, Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh. Ya, sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW mengatakan, analaha, analaha, aku yang memiliki itu. Maka akhirnya mereka minta kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW sujud tersungkur di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memuji Allah dengan pujian yang belum pernah beliau dapatkan ilhamnya saat beliau di dunia. Wahyunya saat beliau di dunia. Kemudian ada suara dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkata, "Ya Muhammad, irfa' ra'sa washfa' tushaffa'." Wahai Muhammad, angkat kepalamu. Berikanlah syafaat, engkau sudah diizinkan untuk memberikan syafaat. Wasal tu'tah, mintalah, engkau akan diberikan permintaanmu. Itulah yang disebut dengan asy-syafa'atul 'udhma. Syafaat yang agung, seluruh manusia memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian itulah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmudan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan mahmud, terpuji, dipuji oleh seluruh manusia dari mulai semenjak Adam sampai manusia yang terakhir memuji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi dalil yang pertama, Allah memberikan izin kepada asy-syafi' atau al-musyaffa'. Dalil yang kedua atau syarat yang kedua, Allah meridhai orang yang diberi syafaat, al-musyaffa' atau al-musyfu'ulah. Dalilnya adalah Allah meridhai, yaitu surat Al-Anbiya ayat 28. وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى. Dan mereka tidak akan bisa memberikan syafaat kecuali kepada orang yang diridhai oleh Allah. Dan tidak ada manusia yang muruk yang diridhai oleh Allah kecuali orang-orang yang bertauhid. Puncak segala sesuatu ridha Allah adalah tauhid. Sebaik apapun manusia tersebut, tanpa tauhid tidak akan diridhai oleh Allah. Ada seorang bunda terkenal dengan kemanusiaannya. Semanusia apapun mengangkat hak asasi manusia, maka tidak akan bermanfaat tanpa tauhid. Maka hati-hati para ikhwan, jaga tauhid kita. Jangan sampai kita tidak diridhai oleh Allah gara-gara tidak bertauhid atau kurang tauhidnya. Kemudian yang ke tiga syaratnya adalah bahwa Allah meridhai orang yang memberi syafaat. Dalilnya surat An-Najm ayat 26. Illa min ba'di an ya'zanallahu liman yasha'u wa yardha. Kecuali setelah Allah memberikan izin kepada siapa yang dikehendakinya untuk memberikan syafaat dan meridhainya. Jadi asy-syafi' pun harus diridhai oleh Allah. Orang yang memintakan syafaat, memintakan ampun pun harus diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat An-Najm ayat berapa tadi? 26. Syarat yang ketiga itu dalilnya. Syarat yang keempat, yaitu orang yang memberikan syafaat tidak boleh orang yang suka melaknat. Apalagi di zaman sekarang, Pak, zaman komentar-komentar. Ya, netizen, subhanallah. Ya, kadang komentarnya sadis sekali. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati, jangan sampai masuk ke dalam hadis Rasul riwayat Imam Tirmidzi. Al-mu'min laysa bit-ta'an wal la'an wal fahishil bathi. Orang beriman bukan orang yang suka mencaci, melaknat, berkata kasar, berkata keji. Kenapa? Karena orang yang suka melaknat, innal la'anin la yakunu syufa'a wala syuhada yaumil qiyam. Seorang yang ahli laknat, suka mencela, mencaci, melaknat, tidak akan menjadi pemberi syafaat nanti pada hari kiamat. Tidak akan menjadi menjadi saksi pemberat pahala nanti pada hari kiamat. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dalil-dalil yang kita ingin sampaikan. Dan Syekh di sini menyebutkan dua syarat ini berdasarkan dari Al-Qur'an, yaitu surah Al-Baqarah ayat 255 sudah kita sampaikan tadi. Kemudian surat Al-Anbiya ayat 28 juga sudah kita sampaikan. Yaitu orang yang diridhai oleh Allah dalam ucapannya dan amalnya, yaitu seorang yang ahli tauhid. Adapun orang yang musyrik, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in." Maka tidak berguna lagi bagi mereka syafaat dari orang-orang yang memberi syafaat. Al-Mudatsir ayat 48. Kemudian juga dan firman Allah Subhanahu wa taala, وَمَا لِلظَّالِمِينَ إِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعٍ. Orang-orang yang zalim tidak mempunyai teman setia seorang pun dan tidak mempunyai seorang pemberi syafaat pun yang diterima syafaatnya. Surat Ghafir ayat 18. Yang sudah kita sampaikan tadi. Yaitu dalilnya kaum siapa? Khawarij dan Mu'tazilah bahwa yang tidak diterima syafaatnya adalah siapa? Orang untuk orang-orang musyrik. Itu yang tidak diterima. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum illa min ba'di an ya'dzanallahu liman yasha'u wa yardha." Dan berapa banyaknya malaikat di langit, syafaat mereka sedikit pun tidak berguna kecuali sesudah Allah mengizinkan bagi orang yang dikehendakinya dan diridainya. Sudah kita sebutkan tadi dalil-dalilnya. Nah, kemudian penulis mengatakan, biar kita berhenti pada bagian yang tepat ya. Penulis mengatakan, fadzakara syartain. Dalam ayat ini disebutkan dua syarat. Mim ba'di an ya'dzanallahu liman yasha. Sesudah Allah mengizinkan bagi orang yang dikehendakinya. Ini adalah syarat yang pertama. Hadza huwa syartul awal. Wa yardha hadza huwa syartul tsani. Dan diridhoinya ini adalah syarat yang kedua. Wa huwa la yardha illa an ahli al-islam wa tauhid wa la yardha anil musyrikin. Dan Allah tidak meridhai kecuali terhadap orang Islam yang ahli tauhid dan tidak akan meridhai orang-orang musyrik. Idzan asy-syafa'atu haqq fatutlabu minallahi jalla wa ala. Jadi syafaat itu benar adanya dan dimintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amma talabu syafa'ah minal amwat fahuwa batil. Adapun meminta syafaat kepada orang yang sudah meninggal maka ini adalah perbuatan batil. Fa batala qauluhum innahum yatlubuna minal amwat asy-syafa'ah wa yaquluna asy-syafa'atu haqq. Yang artinya maka batallah pendapat mereka bahwa syafaat bisa dimintakan dari orang yang sudah meninggal. Mereka mengatakan bahwa syafaat itu benar adanya. Fanaqulu na'am asy-syafa'atu haqq. Maka kita katakan memang benar bahwa syafaat itu benar adanya. Walakin talabuha minal amwat batilun. Tetapi permintaan syafaat kepada orang yang sudah meninggal adalah batil. Wa innama tutlabu minallah. Harusnya dimintakan kepada Allah semata. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul lillahi syafa'atu jami'an." Katakanlah hanya kepunyaan Allah syafaat itu seluruhnya. Syafaat itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la yamliku alladziina min dunihi syafa'ah illa man syahida bil haqq wa hum ya'lamun." Dan sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah tidak dapat memberi syafaat, akan tetapi orang-orang yang dapat memberi syafaat ialah orang yang mengakui hak yaitu tauhid dan meyakininya. Surat Az-Zukhruf ayat 86. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, menunjukkan bahwasanya syafaat hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang saya akan tambahkan beberapa poin penting tentang syafaat agar kita bisa benar-benar memahaminya, di antaranya yaitu macam-macam syafaat. Saya akan sebutkan nanti. Kemudian yang selanjutnya, amalan-amalan yang mendatangkan syafaat. Ini juga kita akan bahas insyaallah taala. Kemudian juga syafaat-syafaat yang tidak sah di dalam agama Islam. Kita juga akan sebutkan ini insyaallah. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu alam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Meminta kepada Allah agar diberi syafaat, apakah memiliki keistimewaan tersendiri daripada meminta ampunan langsung dari Allah meski tanpa syafaat dari orang lain? Bagus ini pertanyaan jeli berarti. Maka jawabannya adalah, ketika kita minta langsung kepada Allah ampunan, Allah kasih. Tetapi ketika kita minta syafaat, agar minta syafaat kepada Allah agar Rasulullah, saya ulangi, tetapi ketika kita minta kepada Allah agar Rasulullah memberi syafaat, maka tentunya doanya Rasulullah apa? Dikabulkan. Paham enggak maksud saya? Orang minta, ya Allah ampuni dosaku, wahai Maha Pengampun ampuni dosaku, baik, dan dijanjikan ampunan oleh Allah. Tapi ketika dia mengatakan, ya Allah jadikan Rasulmu memintakan ampun untukku, kira-kira doa mana yang lebih utama? Doa diri sendiri atau doa Rasulullah? Doanya Rasulullah. Tapi itu pun nanti terjadinya di hari kiamat. Paham ya? Jadi dua-duanya baik, tetapi boleh saja orang meminta kepada Allah agar nanti Rasulullah SAW bisa memberikan syafaat kepada beliau di hari kiamat. Allahu'alam. Bagaimana tentang Al-Quran yang juga bisa menjadi syafaat di hari kiamat bagi siapa yang mengamalkannya? La tasta'jil. Jangan tergesa-gesa. Saya akan jelaskan nanti. Ya. InsyaAllah. Ada hadis riwayat Imam Tirmidzi, as-siyam wal-Quran yashfa'an yawm al-qiyamah. Puasa dan pembacaan Al-Quran, kedua-duanya akan memberikan syafaat nanti pada hari kiamat. Yaqulul Quran. Pembacaan Al-Quran akan berkata, datang kepada Allah dia. I Rabbi. Mana'tuhun nauma billayl fasyafi'ni fi. Wahai Rabbku, si fulan ketika di dunia aku tahan ngantuknya untuk membacaku, maka ampuni dia. Nah, itu proses syafaat nanti di hari kiamat. Pembacaan Al-Quran akan datang kepada Allah, mintakan ampun untuk orang yang membacanya. Dan di sini disebutkan, wahai Rabbku, sungguh aku telah tahan dia dari tidur di malam hari untuk membacaku. Maka waktu membaca Al-Quran yang paling pas sebenarnya adalah kapan? Malam hari. Murojaahlah Al-Quran di malam hari. Bukan murojaah Facebook, Instagram. Ya. Tetapi jika seseorang mempunyai waktu misalkan habis subuh, habis asar, yang menjelang malam dia membaca Al-Quran, maka itu juga sudah mencukupi. Allahu a'lam. Saya sering mendengar orang yang bercanda dengan perkataan, bila percaya si fulan nanti rukun iman bertambah. Bagaimana hukumnya? Saya tidak paham. Siapa yang bertanya? Maksudnya? Berarti ada kepercayaan selain keimanan yang enam tersebut. Ini tidak boleh, ini termasuk istihza di dalam agama. Karena rukun iman hanya ada enam. Ya, percaya kepada si fulan tidak menambah rukun iman. Dan ini istihza, termasuk mengolok-olok agama. Hati-hati. Ya, dikhawatirkan nanti habis pahalanya gara-gara mengolok-olok agama yang dia tidak rasakan. Ada hadis tentang lisan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rubba kalimatin la yulqi laha balan yahwi biha fi nari jahannam. Berapa banyak satu kata yang diucapkan tanpa ada kepedulian, acuh tak acuh, menyebabkan ia masuk ke dalam neraka jahanam sedalam-dalamnya. Hati-hati ya. Perkara agama itu khattun ahmar. Perkara agama itu bagaikan benang merah. Jangan jadikan bercanda, jangan dijadikan omongan-omongan bias, tidak. Bercandalah dengan yang lain-lain, adapun perkara agama, maka seseorang dikhawatirkan nanti habis pahalanya gara-gara mengolok-olok agama. Dan mengolok-olok agama kebiasaan kaum munafikun, orang-orang munafik. Allahu a'lam. Bagaimana cara Rasulullah SAW memberikan syafaat kepada kita, padahal Rasulullah SAW tidak mengenali kita pada saat hari kiamat nanti? Jawabannya ada pada hadis riwayat Imam Bukhari atau Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, man as'adun nas bisyafa'atika yaumil qiyamah? Wahai Rasulullah, siapa manusia yang paling bahagia mendapatkan syafaatmu nanti pada hari kiamat? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wallahi inni la a'lam annahu la ahada yas'alu an hadzal hadits qablak li hirsika 'ala al-'ilm. Demi Allah, wahai Abu Hurairah, aku sangat mengetahui tidak ada seorang pun yang bertanya tentang hadis ini sebelum engkau, karena gigihmu mencari ilmu. Karena kegigihanmu mencari ilmu. As'adun nas bisyafa'ati yaumil qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih yabtaghi biha wajhallah. Orang yang paling bahagia mendapatkan syafa'atku nanti pada hari kiamat, orang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya, hanya berharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang akan dikenal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apakah orang yang meminta kepada penghuni kubur yang dianggap wali sebagai perantara kepada Allah untuk meminta syafaat ataupun meminta hajat lain bisa dihukumi sebagai kufur, karena orang ini sudah sampai hujjah tetapi dia tetap pada keyakinannya? Dan terlalu banyak orang seperti ini darah kita. Barakallahu fiik wa fiik barak. Maka jawabannya, perbuatannya iya. Tetapi orangnya, maka kita harus berhati-hati menghukumi seseorang. Harus ada iqamatul hujjah. Ditegakkan hujjah, diajari. Dihilangkan syubhat-syubhat darinya. Ya. Wantifa'ul mawani'. Dan terhilang darinya penghalang-penghalang untuk dihukumi dia sebagai seorang kafir. Dan itu bukan tugas semua orang. Jadi kita di sini belajar hukum perbuatan. Bukan tugas kita di sini belajar menghukumi pelaku perbuatan. Jangan-jangan nanti keluar ente dari Masjid Imam Syafi'i jadi Syekhul Islam semua. Ini musyrik semua. Bukan tujuan kita mempelajari agama seperti ini, ya. Dan para ikhwah, saya ingin curhat di sini. Ketika kita mengatakan perbuatan ini bid'ah, wahai kaum muslimin jauhi, jangan melakukannya, itu kan sebuah klaim kita terhadap orang, terhadap perbuatan orang. Itu pun berat. Bukan berarti bermudah-mudah membid'ahkan orang, enggak, ya. Jadi jangan sampai tuduhan itu terus menghujam kita. Oh, itu yang suka-suka membid'ahkan orang. Bukan. Lihat sisi baiknya. Kita ingin mengajak kaum muslimin agar beribadah sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Menuduh orang berbuat bid'ah itu tidak segampang yang kita kira. Itu urusannya nanti di hari kiamat. Kalau yang tertuduh benar, maka kembalilah kepada yang tertuduh. Kalau yang tidak benar, maka kembali kepada yang menuduh. Kan berat urusannya. Apalagi menuduh orang kufur, orang kafir, orang musyrik. Tidak mudah. Dan itu bukan tugas sembarang orang. Ini baru sekali dua kali ngaji di Masjid Imam Syafi'i, keluar jadi Syekhul Islam. Ya, ini tidak benar para ikhwan. Dijelaskan Ustadz tadi bahwa syafaat diberikan nanti di hari kiamat, hari akhir. Bagaimana dengan paman Nabi diberi syafaat yang dengan meringankan hukuman berupa terompah dari api? Artinya syafaat sudah diberikan Allah pada Abdul Muthalib, paman Nabi Muhammad SAW. Maka jawabannya adalah itu terjadi nanti di hari kiamat. Ya, memang ada hadisnya bahwasanya, dan itu syafaat khusus yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau memberikan syafaat kepada pamannya Abu Talib, sebagaimana hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam duduk-duduk kemudian disebutkan tentang Abu Talib, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'allahu tanfa'uhu syafa'ati yaumil qiyamah. Lihat kapan? Hari kiamat. Mas, bukan sekarang. Ya, hari kiamat mungkin akan bermanfaat syafaatku nanti untuknya di hari kiamat. Fa yuj'alu fi dhahdahin min narin yablughu ka'baihi yaghli minha dimaghu. Maka dia akan diletakkan di api, ya, yang sedang menyala-nyala, maka api tersebut sampai kepada kedua mata kakinya, yang mana saking panasnya api tersebut memecahkan kepalanya ataupun mendidihkan otaknya. Jadi apinya cuma sampai kepada dua mata kaki, tetapi saking panasnya mendidihkan otaknya. Itu siksa neraka yang paling ringan. Dan itu bukan terjadi sekarang, tetapi kapan? Hari. Kabarnya iya. Kabarnya sudah ada, tetapi kejadiannya nanti di hari kiamat. Wallahu a'lam. Nah, cukup. Afwan, tidak sesuai tema. Sudah dimaafkan dari dulu. Apa hukumnya ikut ruqyah massal di suatu masjid? Afwan Ustaz, karena ana belum paham dalam hal ini. Makanya saya beberapa kali di beberapa daerah, terutama di Kalimantan, kemarin baru ke Tarakan, kemudian juga di Jakarta. Karena saya melihat di beberapa media sosial, sekarang lagi rame dan viral, seorang yang menyembuhkan orang yang kena santet guna-guna pelet. Tapi Allahu a'lam, dengan cara nusrah. Yaitu nusrah adalah membuka pengaruh sihir dengan sihir. Membuka pengaruh sihir dengan sihir. Menghilangkan jin dengan bantuan jin. Maka ini nusrah, dan Rasulullah SAW mengatakan hiya min amali syaitan. Dia termasuk daripada perbuatan syaitan. Makanya beberapa kajian saya, antum kalau memperhatikan, saya ngasih judul belajar meruqyah. Salah satu tujuannya adalah untuk mengajak kaum muslimin agar sesuai dengan contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, adapun kalau ditanya ikut ruqyah massal, saya tidak menganjurkan. Kenapa? Belum dikerjakan oleh Nabi dan para sahabatnya. Nabi tidak pernah, ayo Abu Bakar, Umar, Utsman, kumpul semua, saya ingin ruqyah. Belum ada contohnya. Ustaz, itu kan baik. Saya tidak mengajak Anda untuk baper. Saya ngajak Anda untuk badil. Mana mama bawa dalil? Pernahkah Nabi dan para sahabatnya melakukan ruqyah massal? Itu kalau yang ditanya adalah ikut ruqyah massal. Jadi beliau termasuk min jumlatil marqin, termasuk orang-orang yang diruqyah secara massal. maka saya tidak menganjurkan. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya tidak pernah melakukan ruqyah secara massal. Apalagi di masjid. Apalagi tercampur laki-laki perempuan. Apalagi meskipun kadang-kadang pakai hijab. Ya. Kemudian nanti sang peruqyah, si ustadz, karena ada perempuan yang teriak-teriak di sana, dia harus ke belakang. Pakai sarung tangan. Ya. Enak sekali nanti para sahabat itu. Bisa megang-megang. Ada lagi yang ruqyah, perempuannya disuruh berenang. Di apa sih namanya? Dikelilingkan di apa? Di kolam. Kolam renang. Basah-basahan. Enak banget. Ya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hati-hati. Ruqyahlah sesuai dengan contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sudah mencukupi. Ya, sudah mencukupi. Jadi saya tidak menganjurkan untuk ikut ruqyah masal. Yang saya anjurkan adalah ayo belajar meruqyah. Nanti dia akan bisa meruqyah sendiri secara mandiri. Tidak perlu datang ke sebuah kota, tidak perlu meminta ke seorang yang ahli, dikatakan ahli ruqyah, dia bisa meruqyah sendiri. Dan ruqyah dalam agama Islam, sebagaimana Islam itu mudah, ruqyah pun mudah. Tidak ada cara-cara yang sulit. Ruqyah mudah. Ya. Membacakan Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Surah Al-Baqarah, dan yang lain-lain dari doa-doa Rasulullah SAW. Ya. Doanya Rasulullah SAW tidak panjang-panjang. Bismillah ya Arqiq min kulli syai'in yu'dhik. Bismillah ya Arqiq. Begitu saja. Jibril meruqyah tidak begitu panjang-panjang, tidak begitu aneh-aneh. Ya. Kadang-kadang ada inovasi dalam ruqyah. La haula wala quwwata illa billah. Dan itu digandrungi oleh masyarakat. Ya. Cara meruqyah misalkan ngambil jin. Jinnya dimakan. Maaf. La haula wala. Saya tidak membicarakan orang tersebut berbuat baik atau tidak. Saya membicarakan ruqyahnya sesuai syar'i atau tidak. Karena Ibnu Jud'an di masa jahiliyah berbuat baik. Ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha kepada Rasulullah SAW, Ibnu Jud'an fil jahiliyah kana yasilur rahim wa yut'imut ta'am. Di masa jahiliyah suka menyambung hubungan rahim, memberikan makan kepada, minum kepada orang-orang jamaah haji, terkenal dermawan. Hal yanfa'uhu dzalik? Apakah bermanfaat untuknya wahai Rasulullah? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "La. Li'annahu lam yakul yawma idzin rabbighfirli khati'ati yaumiddin. Li'annahu lam yakul qattu rabbighfirli khati'ati yaumiddin." Karena dia belum pernah mengucapkan wahai Rabbku ampuni segala dosaku. Artinya dia tidak beriman. Artinya kalau seandainya cara meruqyahnya salah, maka tetap bukan menjadi ukuran niatnya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Maka saya nasihatkan yang benar adalah ikut belajar ruqyah. Itu yang benar. Adapun nanti prakteknya, ya, gak usah dihadapan orang banyak. Wahai para ikhwan, salah satu adab bagi seorang peruqyah adalah menyembunyikan keburukan orang yang saat diruqyah. Ini ditontonkan di hadapan orang banyak, dimasukkan YouTube. Ya. Kemudian dia cerita keburukan-keburukannya, ini tidak benar. Wallahu a'lam. Bagaimana sebaiknya dalam mengambil ilmu agama? Apakah kita boleh mengambil ilmu dari ustadz manapun yang kita tahu memiliki perbedaan akidah, tetapi mengambil hal-hal yang sesuai sunnah saja dari beliau? Dan memahami tidak ada ulama yang tidak pernah salah, jadi menganggap semua sama. Mohon nasihatnya. Saya baru belajar dan takut terjadi kesalahan pemahaman dengan keilmuan ini. Maka para ikhwah, kalau seandainya Anda bisa belajar, baru belajar, semestinya tidak bisa membedakan mana yang salah, mana yang benar. Kalau seandainya Anda baru belajar, semestinya Anda tidak bisa membedakan ini ustadz salah, ini ustadz benar. Karena Anda baru belajar. Jadi pertanyaan kontraproduktif nih. Kok bisa baru belajar tapi bisa membedakan mana yang salah, mana yang benar? Kalau seandainya bisa membedakan mana yang salah, mana yang benar, jadi ustadz aja sekalian. Paham? Ya. Maka jawabannya, saya sering mengatakan, selektif dalam mencari guru itu tuntunan Al-Quran, tuntunan hadis dan kebiasaan para sahabat. Dan juga para salafus saleh. Ya. Kita boleh selektif. Jangankan di antara ustadz yang mengusung dakwah kepada bid'ah dengan dakwah kepada sunnah. Kita harus selektif. Di antara ustadz yang mengusung dakwah sunnah saja, ini harus selektif. Oh, saya mau belajar ke ustadz itu karena ustadz itu lebih mumpuni dalam masalah akidah. Saya mau belajar ke ustadz ini karena ustadz itu dia ketika kuliah bidangnya bidang hadis. Boleh selektif begitu. Ya. Itu di antara ustadz-ustadz yang semuanya mengusung dakwah sunnah, dakwah salaf. Bagaimana kalau seandainya perbandingannya ini ustadz-ustadz yang mengusung dakwah sunnah, ini ustadz-ustadz yang mengusung dakwah kepada bid'ah. Maka harus lebih selektif lagi kalau begitu. Paham ya? Apa dalilnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, "Inna Allah la yaqbidu al-ilma intiza'an min suduril ulama walakin biqabdil ulama hatta idza lam yubqi 'aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau bighairi 'ilm fadallu wa adallu." Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dari hati para ulama, akan tetapi dengan mewafatkannya para ulama tersebut sehingga tidak tersisa satu orang alim pun, maka orang-orang mengambil orang bodoh dalam agama. Sehingga orang-orang ini jadikan pemimpin agama, ditanyai ilmu agama. Akhirnya mereka menjawab tanpa ilmu, akhirnya mereka sesat dan menyesatkan. Ini ada isyarat kita harus mencari orang yang ahli agama yang memang benar-benar mengajari kita kepada agama yang benar. Al-Qur'an berfirman, Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Fas'alu ahladz-dzikri in kuntum la ta'lam." Bertanyalah kepada orang yang beri ilmu jika kalian tidak tahu. Yang ditanya bukan orang sembarangan, orang yang berilmu. Dan ilmu otomatis dari Al-Qur'an dan hadis Rasulullah SAW yang dipahami oleh para sahabat, itu baru ilmu. Itu orang yang patut kita tanya kalau kita tidak tahu. Makanya saya katakan selektif dalam memilih guru itu tuntunan Al-Quran, tuntunan hadis Rasul, dicontohkan oleh para sahabat dan para salafus saleh. Ya. Muhammad bin Sirin, seorang Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi mengatakan, "Dinaka dinaka dinaka, fa innama huwa lahmuka wa damuk." Jaga agamamu, jaga agamamu, jaga agamamu. Sesungguhnya dia adalah darah dagingmu. Khudhu minal ladzina istaqamu wa la ta'khudhu minal ladzina malu. Ambil ilmu dari orang yang lurus, bukan dari orang yang menyimpang. Itu Abdullah bin Umar. Muhammad bin Sirin, Abdullah bin Mubarak, banyak dari para tabi'in, tabi'ut tabi'in mengatakan bahwasanya inna hadzal ilma din fanzuru amman ta'khudhuna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Maka ambil dari mana kalian mengambil agama kalian. Berhati-hati. Karena para ikhwah, kita ini menuntut ilmu agar bisa menjadi ilmu yang bisa diamalkan. Nah, ustaz, ambil baiknya, buang buruknya. Kalau begitu, jadi ustaznya sekalian. Susah membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Yang bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk adalah orang yang berilmu. Berarti dia sudah berilmu kalau begitu. Paham pada ikhwah? Nah, ini mudah-mudahan bermanfaat. Allahu a'lam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdik. Ashadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.